Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah dalam rangka membaca ayat-ayatnya dan mengkaji hadis-hadis Rasulnya. Ini adalah sebuah keutamaan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Semoga nikmat ini Allahu Jalla wa'ala senantiasa jaga, dan semoga nikmat ini Allah berkahi sehingga membawa kita semuanya kepada nikmat-nikmat berikutnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair, pembahasan tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dosa besar yang ke-10 yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Berikutnya beliau rahimahullah membawakan Al-Kabiratul Hadiyata Asyar, dosa besar yang ke-11. Al-Firaru Minaz Zahf, lari di hari perjumpaan dengan musuh, lari di medan jihad tatkala kaum muslimin berbaris dengan solid melawan pasukan musyrikin, melawan pasukan kafirin, untuk meninggikan kalimatullah la ilaha illallah. Tatkala pertemuan telah terjadi, dua belah pihak kaum muslimin dan kafirin telah saling bertemu, tak tersisa kecuali tinggal menghunuskan pedang, dan perang akan berkecamuk atau sudah berkecamuk. Siapa yang lari dari kaum muslimin di saat itu, di saat mereka kaum muslimin sedang berjumpa dengan musuh-musuhnya, maka inilah orang yang terjatuh dalam dosa besar yang ke-11, yaitu al-firaru minaz zahf, seorang yang lari di medan tempur tatkala muslimin sedang berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan pembahasan ini dengan menyebutkan ayat yang ke-16 dari surah Al-Anfal. Beliau mengatakan qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad baa bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Allah berfirman, وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, dan siapa yang pada hari itu berbalik ke belakang di hari peperangan, di hari perjumpaan dengan musuh, siapa yang balik ke belakang? Illa mutaharrifal liqital, kecuali dalam rangka taktik perang. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia ingin mengarah ke kelompok muslimin yang lain untuk membantu di sana. Siapa yang lari ke belakang, ya, dan tujuannya bukan untuk taktik perang dan bukan untuk membantu kelompok kaum muslimin yang berada di sisi yang lain, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, maka sungguh orang ini telah memikul murka dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, tempat dia adalah di neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan sungguh neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka para pengecut, mereka para penakut, yang tatkala berjumpa dengan musuh mereka mengikuti bisikan-bisikan dan godaan syaitan sehingga mereka meninggalkan medan perang. Ini bukan sifatnya orang yang pemberani, bukan sifatnya rijal, bukan sifatnya para lelaki. Kita dalam Islam dianjurkan untuk tidak berangan-angan bertemu musuh. Dianjurkan untuk tidak berangan-angan ada keributan, ada peperangan, ada bentrok, tidak ada. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yatamayyanna ahadukum liqa'al adu. Janganlah sekali-kali kalian ini berangan-angin ingin berjumpa musuh. Janganlah kalian ini, seorang pun di antara kalian berangan-angan ingin berjumpa dengan musuhnya. Berangan-angan ingin terjadi peperangan. Berangan-angan ingin ini dan itu. Akan tapi, fa'idha laqitum fathbutu. Namun kalau situasinya memang harus kalian bertemu dengan musuh, maka kokohlah kalian. Ini Islam. Agama yang mengajarkan keberanian. Agama yang mengajarkan kejantanan. Bertemu dengan musuh, selama bisa berdamai dan menyampaikan dakwah dengan damai, kenapa tidak? Kenapa harus dengan pedang? Selagi bisa tidak pakai pedang. Kenapa harus dengan darah? Selagi bisa dengan khutbah. Istilahnya begitu. Perdamaian adalah sesuatu yang kita cari dalam hidup. Berdampingan bersama dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Hidup tentram damai bersama mereka. Terikat perjanjian untuk tidak saling menyerang. Adalah sesuatu yang dianjurkan. Karenanya Nabi alaihi salat wasalam melakukan islah, melakukan perdamaian dengan Yahudi yang bertetangga dengan kota Madinah atau yang ada di dalam kota Madinah. Ikhwati fillah rahimakumullah, namun seandainya di kemudian hari Allah mentakdirkan ada jihad yang syar'i yang kita difatwakan untuk bersama dengan penguasa dalam perang tersebut, fa idza laqitum fathbutu, apabila kalian menjumpai masa itu, kalian berjumpa dengan musuh kalian, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fathbutu, maka kokohlah kalian, kuatlah, jangan mundur, jangan mencari-cari alasan untuk tidak pergi, jangan mencari-cari alasan untuk tidak ikut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jihad adalah amalan yang agung. Namun, yang penting untuk kita perhatikan. Jihad itu ada beberapa jenis. Ada jihad dengan lisan, jihadun bil lisan. dan juga ada jihadun bisinan, ada jihad dengan lisan dan ada jihad dengan senjata, ada jihad melalui dakwah, ada jihad melalui peperangan yang memang terjadi pertumpahan darah di dalamnya. Kalimat jihad di dalam Al-Quran itu sudah turun sebelum syariat berperang itu turun. Yang namanya peperangan melawan musuh dengan fisik dan senjata, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan perang itu dengan fisik dan alat perang disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Ada yang bilang perang dengan fisik itu disyariatkan di akhir-akhir tahun pertama Hijriah. Jadi intinya perang itu, perang dengan fisik, perang dengan alat, perang dengan senjata, itu diturunkan syariatnya tatkala kaum muslimin sudah hijrah di Madinah bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi sebelum hijrah di fase Mekah, sebelum turun syariat untuk perang dengan fisik, kalimat jihad itu telah Allah subhanahu wa ta'ala gaungkan. Yang dimaknakan jihad sebelum disyariatkannya berperang dengan fisik, berarti jihad dengan lisan, jihad dengan dakwah, jihad dengan bayan, penjelasan menggunakan sunnah dan Al-Quran. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara ayat yang berbicara tentang kalimat jihad, supaya kita tidak terlalu sempit memahami jihad, harus dengan berdarah. Perintah jihad pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala turunkan adalah apa yang Allah jalla wa ala sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-52. Bisa dilihat nanti surat Al-Furqan itu makkiyah. Yeah. Jadi turun sebelum hijrahnya Rasul alaihi salatu wasalam ke Madinah, surat Al-Furqan. Pada ayat yang ke-52, Allah jalla wa ala mengatakan, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Kata Allah jalla wa'ala, janganlah kamu wahai Muhammad mentaati orang-orang kafir, dan berjihadlah kamu dengannya dengan jihad yang besar. Wajahidhum bihi jihadan kabira, berjihadlah engkau melawan orang-orang kafir menggunakannya, maksudnya kata para ahli tafsir, menggunakan Al-Quran. Berjihadlah engkau dengan Al-Quran melawan mereka orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Perintah jihad sudah ada sebelum syariat perang diturunkan. Yang kata para ahli tafsir, di antaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau menjelaskan makna ayat di atas adalah la tuti'il kafirina fima yad'unaka ilaihi min an ta'buda alihatahum. Jangan kamu mentaati orang-orang kafir pada ajakan mereka kepadamu untuk engkau mau menyembah tuhan-tuhan mereka. Walakin jahidhum jihadan kabira, akan tapi berjihadlah kamu melawan mereka dengan jihad yang besar. Maksudnya kata Imam At-Tabari, jadilhum wa aqimil hujjata alaihim, debatlah mereka dan tegakkanlah hujjah atas mereka. Hatta yanqadu lil iqrari bima fi, sehingga mereka tunduk dan mengakui apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwati fillah rahimakumullah, perintah jihad dalam surat Al-Furqan adalah berdakwah. Perintah jihad di dalam surat Al-Furqan adalah perintah untuk menyampaikan hujjah, menyampaikan penjelasan tentang Islam menggunakan Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berdakwah atau mempelajari ilmu untuk kelak dia ingin mendakwahkannya, dia telah mengamalkan ayat ini dan dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka jangan patah semangat. Jangan loyo, jangan kendor thalabul ilmi. Jalan yang kita sibuk padanya ini, jalan ilmu, untuk mempelajari ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya, adalah praktek jihad pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang maknanya, warubba muqatil, warubba man lam yuqatil walakinnahu mujahid. Betapa banyak orang yang belum berperang tapi dia juga mujahid. Dia belum berperang, belum masuk ke medan tempur, enggak pernah. Dia enggak pernah pegang pedang, enggak pernah dia pegang pistol, enggak pernah dia megang alat-alat perang, enggak pernah. Akan tapi dia adalah mujahid. Dia orang yang berjihad. Karena dia semasa hidupnya mendedikasikan waktunya untuk ilmu. Merahkan waktunya untuk Al-Quran. Membacanya, mempelajarinya, serta mendakwahkannya. Ini mujahid. Tidak bisa dipandang remeh. Mereka-mereka ini. Nah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula. Di antara ayat yang turun memerintahkan untuk atau menganjurkan untuk berjihad padahal dikala itu masih fase Mekah. Belum turun syariat perang dengan fisik. Adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Ankabut ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin." Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Dan barang siapa yang berjihad, dengan lafaz jahada kita artikan jihad. Dan barang siapa yang berjihad, maka sungguh dia sebenarnya sedang berjihad untuk dirinya sendiri. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tidak butuh kepada alam semesta. Allah Subhanahu wa taala maha tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Apa makna jihad di sini barakallahu fikum? Maksudnya adalah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, "Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi ka qawlihi man 'amila shalihan fali nafsihi." Siapa yang berjihad, maka dia sedang berjihad untuk dirinya sendiri. Maksudnya kata Ibnu Katsir seperti makna ayat "man 'amila shalihan fali nafsihi." Siapa yang beramal soleh, maka dia sedang menguntungkan dirinya sendiri. Maksudnya berjihad dalam ayat ini adalah beramal soleh, sholat, zakat, sedekah, puasa, sholat sunnah, puasa sunnah, haji, dan yang lainnya dari amal-amal kebajikan, jujur, amanah, tawadhu, istiqomah, dan yang lainnya, zikir, berucap dengan ucapan baik, ini jihad. Maka beliau jelaskan rahimahullah, "Man 'amila shalihan fa innahu ya'udu naf'uhu naf'u 'amalihi 'ala nafsi." Maka siapa yang berjihad, ai beramal saleh, maka manfaat dari jihadnya, manfaat dari amalnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dia tidak sedang memberikan keuntungan pada Allah. Tatkala seorang salat, dia tidak sedang memberikan keuntungan untuk Allah. Karena Allah tidak butuh kepada hambanya. Orang yang sholat sedang memberikan keuntungan pada dirinya sendiri. Setiap orang yang berjihad dengan makna beramal soleh, apapun itu amalnya, maka sungguh manfaat dari amal soleh yang dia lakukan, kata Ibnu Katsir, akan kembali kepada dirinya sendiri. Fa inna Allah ghaniyun an af'alil ibad, karena Allah itu maha tidak butuh kepada perbuatan hambanya. Walau kanu kulluhum ala atqa qalbi rajulin wahidin minhum ma zada dzalika fi mulkihi syai'a, bahkan seandainya pun manusia berada dalam satu hati orang yang paling bertakwa, semuanya hatinya sama, yaitu hati orang yang paling bertakwa, semuanya, seandainya semua manusia seperti itu tidak akan menambah kekuasaan dan kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah maha luas kekuasaannya, sudah maha luas kerajaannya. Seandainya semua manusia bertakwa, bahkan hati-hati mereka satu bentuk, yaitu bentuknya hati orang yang paling bertakwa di dunia, tidak akan memberikan kemanfaatan sama sekali kepada kerajaannya Allah Jalla wa'ala. Maka Allah tidak butuh kepada mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga jihad juga dimaknai dengan amal soleh. Dan ini adalah sebuah motivasi buat kita agar kita mudah bergerak dalam taat. Untuk apa kita bangun malam? Ya untuk kita. Apakah Allah diuntungkan dengan bangun malamnya kita? Tidak. Justru maunya kita untuk bangun malam itu adalah maunya kita untuk kebaikan diri kita sendiri. Orang kita yang butuh. Kita yang butuh amal soleh. Kita yang butuh untuk taat. Tatkala kita membantu saudara kita. Ya. Kalau tadi sifatnya ibadah-ibadah yang lazimah. Ibadah yang manfaatnya untuk pelakunya sendiri. Nah, kalau di sana ada ibadah yang manfaatnya muta'adiyah. Ibadah yang manfaatnya buat orang lain. Nah, ada fulan butuh bantuan. Ada fulan butuh pertolongan. Ada fulan butuh dijenguk. Ada fulan butuh uluran tangan. Tatkala kita mengingat ayat-ayat semisal ini, akan ringan biiznillah untuk kita memberi. Akan ringan biiznillah untuk kita membantu, ringan. Kenapa? Kita ingat. Sebenarnya yang butuh itu bukan dia. Tapi saya yang butuh kepada amal sedekah melalui perantara memberi kepada dia. Ada dia fulan yang butuh, itu berarti Allah membukakan kebaikan untuk kemanfaatan saya sendiri. Lantas kenapa saya bakhil? Bukan untuk dia manfaatnya, untuk saya. Sedekah itu untuk saya. Keutamaan membantu orang lain, pahalanya yang butuh itu saya. Maka enggak pandang dia, oh fulan, enggak usahlah. Fulan, orangnya enggak ramah sama saya. Fulan, mau dibantu, tengok-tengok orangnya dulu. Lihat-lihat orangnya. Wah, ini pernah mencela saya. Fulan, wah pernah menggibahi saya. Mundur dia. Sehingga dia memberi barakallahu fikum, melihat dulu siapa orang yang akan diberi. Padahal yang butuh untuk memberi adalah dia. Yang membutuhkan sedekah dia. Kalau dia bersedekah ikhlas, pahalanya juga untuk dia. Manfaatnya untuk dia. Kalau berkali-kali lipat pahalanya, yang mendapatkan juga dia. Seumpamanya ada manfaat duniawi, yang dengannya hartanya akan berkembang, juga dia yang merasakan. Itu. Allah sadarkan kita ini. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Siapa yang berjihad, yang beramal soleh, apapun itu, manfaatnya akan kembali untuk dirinya sendiri. Yang berjuang di jalan Allah, sebenarnya dia sedang berjuang untuk dirinya sendiri. Memberikan kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Lantas kenapa malas? Lantas kenapa pilih-pilih? Lantas kenapa dan kenapa? Barakallahu fikum. Ini jihad. Begitu pula. Atau sebelumnya. Ya, tadi Imam ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dengan lafaz innar rajula la yujahid wa ma daraba yawman minad dahri bisayf. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya ada seorang itu yang berjihad. Dia berjihad. Tapi dia tidak pernah pegang pedang dalam satu waktu pun. Dia berjihad tapi tidak pernah pegang pedang. yaitu orang yang jihadnya adalah amal solehnya untuk dirinya sendiri, memperjuangkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat tentang jihad yang turun di fase Mekah sebelum adanya syariat perang dengan fisik, adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam suratul Ankabut ayat yang ke-69. Allahu jalla wa ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya atau dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang muhsin, bersama dengan orang-orang yang ihsan, yang suka berbuat baik. Ayo al-ikhwat wal-akhawat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang jihad keutamaannya. Itu orang yang berjihad fina di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Maksudnya apa? Di antara makna ayat ini barakallahu fikum adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau ya Al-Imam Ibnu Katsir dan Al-Imam Al-Qurtubi, keduanya menyampaikan tafsir dengan lafaz yang mirip. Kata Imam Al-Qurtubi, alladzina ya'maluna bima ya'lamun. Orang yang berjihad di jalan kami adalah yang beramal dengan ilmu yang mereka ketahui. Ini maksudnya jihad di sini adalah ya'malun bima ya'lamun. Beramal dengan ilmu yang mereka pelajari. Yang melakukan jihad semisal ini, yahdihimullahu lima la ya'lamun, Allah akan berikan petunjuk kepada mereka terhadap sesuatu yang mereka tidak ilmui. Jadi yang belajar dan diamalkan ilmunya akan Allah berkahi ilmu yang dia pelajari dengan Allah berikan kepada dia ilmu-ilmu lain yang sebelumnya dia enggak paham. Nah, itu maksudnya jihad di sini. Ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga tiga ayat yang turun di fase Mekah ini harus membuka mata kita bahwasanya yang namanya jihad itu tidak mesti dengan fisik. Yang namanya jihad tidak mesti dengan pedang. Amal soleh yang kita lakukan, sholat, zikir, puasa, sedekah, senyum dengan tetangga, membantu orang lain yang membutuhkan, bahkan sampai mengalihkan gangguan dari jalan, itu termasuk jihad dalam konteks tiga ayat di atas. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, kalimat jihad memang dipergunakan untuk perang. Di saat turun perintah Allah Jalla wa'ala di fase Madaniyah, di fase dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau di Madinah. Perang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dengan beberapa fase. Ya, di tahun 2 Hijriah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melihat kondisi kaum mukminin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Hajj ayat yang ke-39 sebagai izin tanpa mewajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk mereka membela diri-diri mereka tatkala mereka diserang. Namanya qital difa, perang untuk melindungi diri. Ini fase pertama dari pensyariatan jihad dengan makna fisik, yaitu menggunakan alat dan senjata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Telah diberikan izin buat orang-orang yang diperangi karena mereka sedang dizalimi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menolong mereka. Dengan turunnya ayat ini barakallahu fikum, kaum muslimin mendapatkan izin kalau mereka diserang boleh mereka melawan. Kalau mereka dikepung boleh mereka melakukan tindakan. Hingga berikutnya, kalau tadi izin tanpa pengwajiban, di fase berikutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Baqarah ayat yang ke-190. Allah Jalla wa ala berfirman, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Datang dalam konteks perintah. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Datang syariat perang, datang juga syariat tentang adab perang. Ini hikmahnya Islam, indahnya Islam. Jadi bukan hanya perang diberikan kewajibannya, tapi juga diwajibkan untuk orang-orang yang berperang menggunakan adab-adab perang, yaitu wala ta'tadu. Jangan kalian berlebih-lebihan. Ya. Fungsinya perang adalah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maka membunuh, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh maka perbaguslah cara bunuh kalian. Dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, la taqtulu la tumathilu wa la taqtulu walidan, jangan kalian memutilasi dan jangan kalian membunuh orang tua. Dalam perang ini konteksnya perang dengan senjata, kita tidak boleh mutilasi orang. Supaya sakit, tembak dulu kakinya. Tembak dulu perutnya, tembak dulu tangannya sampai menderita baru. Ini namanya tumathilu, bukan adab Islam. Termasuk perbuatan berlebih-lebihan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang syariat perang. Dan tadi kaitannya dengan pembahasan kita, tatkala kaum muslimin sudah ada di medan perang, tentunya perang yang syar'i, yang terpenuhi di sana syarat-syaratnya, maka tak boleh orang yang sudah berada di sana mundur melarikan diri, takut dan menjadi pengecut, sehingga dia barakallahu fikum menghindar dari tebasan-tebasan musuh dan menghindar dari menebas musuh. Ikhwati fillah rahimakumullah, juga penting untuk kita pahami dalam bab ini. Karena seruan perang dengan nama jihad telah menyimpang di dalamnya banyak kelompok-kelompok sempalan, bahkan dari awal munculnya fitnah dalam Islam, kelompok menyimpang-menyimpang karena perkara ini. Khawarij. Khawarij adalah orang-orang yang tertipu dengan masalah jihad karena tidak paham bagaimana jihad konteksnya dalam syariat sehingga menjadi syar'i. Dan terus pewaris-pewarisnya Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan, membunuh Ali bin Abi Thalib, pewaris-pewaris mereka hingga saat ini terus menggembor-gemborkan kalimat jihad dan dibawa makna jihadnya ke dalam konteks peperangan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, jihad dengan makna perang adalah sebuah amalan besar. Kita yakini itu. Kita yakini jihad adalah sebuah amalan yang agung. Bahkan karena begitu agungnya amalan jihad dan perang ini, dan tentunya jihad-jihad yang lain yang tadi disebutkan besar juga manfaatnya untuk diri kita dan orang lain. Nah, secara khusus kita membahas tentang peperangan dalam konteks syariat. Bagaimana peperangan itu menjadi syar'i? Yang pertama harus kita yakini barakallahu fikum, jihad adalah amalan dalam Islam dan kita tidak boleh anti itu. Kita tidak boleh mengingkari tentang syariat jihad. Jihad, mau tidak mau kita harus meyakininya adalah sesuatu yang ada dalam Islam. Bahkan tatkala jihad itu, perang itu memenuhi syarat-syaratnya, orang yang ikut di dalamnya mereka mendapatkan pahala yang begitu besar. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Walladhi nafsi biyadihi, wadittu anni uqatilu fi sabilillah fa uqtal, thumma ahya thumma uqtal, thumma ahya thumma uqtal." Sungguh aku sangat berangan-angan kalau aku ini bisa berperang di jalan Allah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, kemudian aku dibunuh, kemudian aku bisa hidup lagi untuk dibunuh lagi, kemudian aku bisa hidup lagi untuk dibunuh lagi. Maksudnya berjihad, perang, mati, bisa hidup, kalau semuanya bisa hidup lagi aku ingin. Supaya apa? Supaya bisa ikut perang lagi, kemudian terbunuh lagi, kemudian hidup lagi, ikut perang lagi, terbunuh lagi. Karena besarnya keutamaan orang yang menjadi syahid di medan perang. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Li syahidi indallah sittu khisal." Orang yang syahid di sisi Allah akan memiliki 3 sifat. Yaghfiru lahu fi awwali daf'atin min dami. Allah akan mengampuninya sejak pertama kali darah menetes dari tubuhnya. Jadi semenjak kucuran darah pertama yang menetes dari seorang syahid, dengannya Allah mengampuni dirinya. Itu yang pertama. Wa yara maq'adahu minal jannah, dan dia akan melihat tempat duduknya dari di surga. Wa yuhalla 'alaihi hullatul iman, dan dia akan dipakaikan pakaian iman. Wa yuzawwaju minal huril 'ain, dan akan dinikahkan dia dengan bidadari. Wa yujaru min 'adzabil qabr, dan akan dilindungi dia dari azab kubur. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya orang yang mati syahid termasuk orang yang dikecualikan untuk tidak difitnah dalam kuburnya. Tidak mendapatkan pertanyaan malaikat. Ya. Termasuk yang dikecualikan. Orang-orang yang mati syahid. Dia akan dilindungi dari azab kubur. Kemudian. Wa ya'manu ithnataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain. Dan dia akan merasa aman di surga nanti dengan 72 istri dari kalangan bidadari. Nah. Wa yushaffa fi 70 min aqaribih, dan dia akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Ini orang yang mati syahid. Makanya para sahabat tatkala ada panggilan perang, semangat. Di perang Uhud, setelah Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan kemenangan di perang Badar, semua yang enggak ikut perang Badar pengin untuk perang Uhud itu dilakukan. Mungkin sebagian besar di sini pernah mendengar cerita perang Uhud. Bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam sebelum terjadinya perang itu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kita mau keluar Madinah atau kita mau tetap berada di dalam kota. Sehingga tatkala musuh masuk ke kota, kita panah mereka dari rumah-rumah kita. Jadi enggak usah keluar, nunggu aja di sini. Kalau mereka enggak masuk, alhamdulillah, kalau masuk kita serang dari dalam. Tapi kebanyakan para sahabat, terutama sahabat-sahabat muda yang enggak ikut perang Badar di kala itu, semuanya menghasung Nabi, ya semuanya ingin supaya Nabi keluar aja. Kenapa? Mereka paham pahala syahid itu seperti apa. Sehingga mereka ingin mendapatkan keutamaan berperang dengan Rasul alaihi salatu wasalam dan mendapatkan pahala syahid. Karena ini luar biasa pahalanya syahid itu. Nah, 6 sifat yang akan mereka dapatkan. Bahkan orang-orang yang menjadi keluarga mereka akan mendapatkan manfaat dari orang yang mati syahid ini dengan diberikan syafaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui mereka. Tapi khotibillah rahimakumullah, peperangan itu laha dawabit, memiliki ketentuan-ketentuan wa syurut, memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Supaya orang yang mati di perang tadi benar-benar syahid, bukan sangit. Kalau syahid matinya beneran, ada manfaatnya. Kalau mati sangit, gosong saja dia, tidak ada manfaatnya. Cuman jadi bangkai. Yang dia lakukanlah sesuatu yang salah dan keliru, sehingga tidak syahid. Para ulama rahimahullah menyimpulkan dari beberapa dalil-dalil yang ada, karena jihad adalah ibadah dan amalan dalam agama, sehingga melakukannya tidak boleh sesuai dengan hawa nafsu. Harus kembali kepada agama juga. Sebagaimana sholat adalah amalan dalam Islam, dalam agama ini, maka mendirikan sholat juga harus sesuai dengan tuntunan Islam. Jihad juga sama. Jihad inilah amalan Islam. Amalan yang agung dalam agama, sehingga cara menegakkannya juga harus tepat sesuai dengan Islam. Ikhwati fillah rahimakumullah, yang pertama, ya namanya jihad itu yushtaratu li sihhatil jihad wujudu rayatin yuqatal min waraiha yaquduha imamul muslimin aw man yunibu. Dipersyaratkan untuk sahnya jihad adanya sebuah bendera yang seorang berperang di bawahnya, di mana bendera ini dipimpin oleh imam muslimin, dipimpin oleh pemimpin dan penguasa kaum muslimin atau orang-orang yang mewakili mereka. Ini. Jadi jihad harus di bawah komando penguasa. Harus di bawah komando pemerintah muslimin. Sehingga tidak ada keputusan jihad diputuskan oleh kepala kelompok. Tidak ada jihad, komando jihad diputuskan oleh kepala organisasi. Tidak boleh keputusan untuk berjihad diputuskan oleh orang-orang yang bukan penguasa, yang berpuasa kepada kaum muslimin seutuhnya. Ya. Istilahnya tidak ada jihad swasta. Tak ada jihad swasta. Harus negeri. Harus di bawah komando penguasa dan pemerintah. Dalilnya barakallahu fikum adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka kaum mukminin sebuah urusan yang kaitannya dengan rasa aman dan rasa takut, dan perang jelas, ya, perkaranya adalah tentang aman dan rasa takut. Kalau tidak ada perang, situasi oke, aman. Kalau ada perang, ya waspada. Gitu. Kata Allah Jalla wa'ala, apabila datang kepada orang-orang yang beriman perkara tentang keamanan atau rasa takut, ya, adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, seandainya mereka mengembalikannya kepada rasul, ya, dan mengembalikannya kepada ulil amri, di antara mereka jelas ulil amri ini penguasa, dan mereka mengembalikannya kepada ulil amri mereka, niscaya akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengambil kesimpulan dari kalangan mereka. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kita, apabila datang urusan terkait dengan aman atau takut, situasi aman ataupun genting, ya ini adalah kondisi perang, maka kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. harus mengembalikan urusannya kepada penguasa dan mereka yang memutuskannya. Mereka yang menentukannya, iya atau tidak. Berjalan atau nanti. Bergerak atau menahan. Mereka yang memutuskannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Begitu pula dalam hadis yang muttafaqun alaih. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyah." Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Ya, jadi setelah Mekah ditaklukkan menjadi negeri Islam, tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Yang ada, walakin jihadun wa niyyah. Yang ada tinggal jihad dan niat. Kemudian di akhir hadisnya Nabi mengatakan, "Wa idastun firtum fanfiru." Kalau kalian diminta berangkat, maka berangkatlah. Ay, maksudnya diminta berangkat perang oleh penguasa-penguasa kalian, maka berangkat. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk berperang atau memerintahkan kita tatkala berangkat perang menunggu komando dari mereka. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan maksudnya ayat di atas adalah idza da'akumus sultan ila ghazwin fadhhabu. Kalau kalian diajak oleh penguasa menuju peperangan maka pergilah. Jadi perang harus melalui mereka. Di bawah bendera mereka, di bawah komando mereka, tanpa mereka tidak. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini syarat yang pertama. Dan karena waktu sudah habis, insyaallah taala syarat-syarat yang lain akan kita bahas bersama di pertemuan yang akan datang. Ini barakallahu fikum supaya kita tidak salah faham terkait dengan makna jihad. Jangan nanti ya terdengar di sini bahas jihad berarti ngajak perang. Enggak. Tadi sudah dimaknakan yang namanya jihad adalah amal soleh. Kebaikan seorang yang diberikan untuk dirinya sendiri dan orang lain itu jihad. Dan seandainya pun kita meyakini adanya jihad dan itu memang harus kita yakin jihad itu ada dalam Islam dengan makna perang. Itu pun harus terpenuhi syarat-syaratnya. Sehingga kita mengingkari semua tindakan-tindakan terorisme, radikalisme yang dilakukan oleh mereka teroris khawarij di berbagai belahan dunia sampai di negeri kita. Kita mengingkari mereka. Kita tidak setuju dan sangat-sangat tidak setuju terhadap perbuatan mereka. Sama sekali. Tidak pun dalam satu huruf kita setuju dengan mereka dalam permasalahan perang. Karena kita ahlu sunnati wal jamaah dalam setiap perkaranya harus merujuk kepada sunnah dan jamaah. Jamaah adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum warudhahum. Bagaimana Nabi memberikan bimbingan dalam perang. Sehingga kita harus mengambilnya dan dengannya kita menganggap perang itu adalah perang yang syar'i yang orang mati di dalamnya akan menjadi syahid. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin sedikit yang bisa kita bahas di malam hari ini. Semoga bermanfaat. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك